dengarlah kasihku, dengarlah cintaku. Juwitaku, cinta kita. Tuhan pasti mendengar doa dariku. Umatnya yang sabar, andaikan kaca ini dapat melukai, takkan aku biarkan dirimu kasih tercermin di sini. Andaikan katu meringgi akan meminang, takkan aku biarkan dirimu kasih bagai si tinur bayang.